السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي اختص شهر رمضان بفضيلة الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى آخر الأمم، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، para bapak, para ibu peserta pengajian rutin, alhamdulillah perkenan Allah masih diberikan kepada kita saat kita semuanya bisa hadir pada majlis ta'lim untuk senantiasa melakukan evaluasi dan kontrol diri terhadap perkembangan dan pertumbuhan nilai-nilai keagamaan yang sama-sama kita miliki, dalam arti mengontrol akidah, ibadah, dan akhlak. InsyaAllah pada bulan Ramadan yang akan datang, menurut perhitungan para ahli hisab, bahwa saum kita 1427 Hijriah akan jatuh pada tanggal 24 September. Untuk itu barangkali ada baiknya kita sedikit berbicara tentang masalah saum yang kita kenal sejak kita masih kecil, masih belum dewasa. Saum Ramadan merupakan salah satu di antara sekian banyak saum yang fardu, di samping saum kifarat, saum qadha, dan saum nadar. Empat hal itulah yang disebut dengan saum yang faridah, yang dipardukan. Di samping itu juga ada saum sunat, saum nawafil, atau disebut dengan tatawwu. Para ibu, para bapak sekalian, bentuk-bentuk penyiasatan Allah di dalam menggelar syariat untuk mengantarkan kita kepada satu titik goal atau sasaran yang diharapkan adalah lahirnya perilaku yang terbaik. Dengan istilah, seluruh amaliah ibadah kita hendaklah semuanya bermuara kepada perilaku akhlak yang karimah. Dan itulah pernyataan Nabi yang pernah beliau utarakan, bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus membawa risalah sebagai utusan Allah. Misinya adalah liutammima makarimal akhlak, tiada lain, untuk menyempurnakan perilaku manusia. Berarti akhlak itu memang sudah ada sejak lama, tapi dengan Islam ingin disempurnakan. Akhlak-akhlak yang kurang baik menjadi baik, akhlak-akhlak yang baik menjadi terbaik. Kehidupan masyarakat jahiliyah pun masih tetap ada akhlak-akhlak yang terpuji. Kejujuran mereka, keprawiraan mereka, penghormatan mereka terhadap tetamu, itu merupakan ciri-ciri masyarakat jahili yang tertulis dalam sirah ataupun di dalam tarikh. Ujung daripada tujuan akidah adalah ibadah, dan ibadah berakhir dengan akhlak. Untuk itu, pada kesempatan ini ingin disampaikan bagaimana akhlaknya ibadah saum, atau katakanlah pelaksana ibadah saum yang bisa mengantarkan kepada kepribadian yang lebih baik, di mana salah satu di antara ciri ketakwaan seseorang adalah tetap terjalinnya komunikasi timbal balik antara Allah dengan hamba dan antara hamba dengan yang lain. Yang kita sering sebut sebagai hablum minallah, hablum minannas itu. Dan tentu kita sudah sama-sama sepakat firman Allah, a'udzubillah minasyaitanirrajim, duribat alaihimuzillah, akan tertimpa kepada manusia itu azillah. Azillah itu daripada kata zalil, kehinaan. Bentuk masdar dan zallah itu adalah zillah, kehinaan. Hina ini diakibatkan oleh segala bentuk perbuatan yang menyimpang, yang mengangkat dengan perbuatan itu kehormatan dan izzah manusia. Kehormatan diri yang terlepas dari diri seseorang, yang inklusif izzatun nafsinya, cawat ketika itu. Dan ini diakibatkan oleh adanya perbuatan yang tercela. Untuk itu maka persyaratan yang harus terpenuhi senantiasa Allah nyatakan, menghilangkan zillah pada diri setiap orang, illa bihablim minallah wa hablim minannas, kecuali hubungan yang tetap terjaga antara hamba dengan Allah dan antara hamba dengan sesamanya. Hadirin sekalian, berbicara tentang penyiasatan-penyiasatan Allah lewat bentuk-bentuk ibadah yang variatif, ada kita kenal itu namanya sholat, zakat, haji dan umrahnya, juga saum. Bentuk-bentuk ibadah yang variatif ini tetap bermuara kepada satu titik goal yang sama. Hanya begitulah kecanggihan syariat Islam yang menggiring setiap orang apabila mau tetap dipertahankan segala karakter-karakter binaan. Karena sesungguhnya karakter di dalam pandangan Islam itu ada karakter yang bersifat habit atau pembawaan atau faktor heredity, tapi juga ada faktor binaan yang terus-menerus digulirkan. Akhirnya perbuatan yang terus-menerus digulirkan dalam arti perbuatan yang baik akan menjadi karakter. Jadi karakter bisa dibina. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah segala bentuk perbuatan manusia yang spontanitas dilakukan tanpa dipikir. Itu akhlak. Karena itu apabila kita melakukan sesuatu perbuatan yang tiba-tiba buruk, nah itu berarti akhlak yang buruk. Gerakan yang secara reflektif kita katakan atau kita ucapkan ketika kita tersandung, begitu dek tersandung anjing, nah, secara spontanitas mengatakan anjing gitu, itu tidak pernah dipikir dulu. Nah ini bisa diganti dengan terus-menerus dibiasakan dengan istighfar. Begitu keduk astagfirullah, nah itu akhlak yang karimah. Adapun karakteristik yang muncul dalam diri setiap orang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, milieu daripada rumah tangga sendiri dan juga para rukun tetangga. Dan juga tentu saja lingkungan daripada birokrasi kita sendiri. Lingkungan kerja kita. Al-insan yata'assaru bil bi'ati allati 'asha fiha. Insan itu sangat dipengaruhi karakternya oleh lingkungan di mana dia itu berdomisili. Apabila yang mempengaruhi lebih banyak terhadap dirinya, tentu saja satu bisa terkalahkan. Tapi bila mana seseorang bisa mempertahankan unsur-unsur kebaikan, baik itu yang namanya keadilan, kejujuran, amanah, ataupun segala bentuk ketaatan-ketaatan lainnya, maka berarti dia telah dapat membentengi dirinya daripada segala sifat-sifat yang tercela. Karena itu maka salat, zakat itu senantiasa diperintahkan oleh Allah dalam bentuk fi'il amar. Aqimus salah wa atuz zakah, dan itu selalu menjadi kata majmuk. aqimus shalah wa atuz zakah. Ini bentuknya bentuk amar. Artinya di sini Allah SWT sedang berperan sebagai komandan. Dan kita hamba-hambanya berperan sebagai bawahan. Pada saat itu maka sikap seorang bawahan terhadap komandan harus senantiasa siap. Mari kita lihat bagaimana perilaku kehidupan ketentaraan dalam kehidupan militer mereka. Begitu diperintah langsung angkat tangan dan siap. Itu apabila bentuk komando. Oleh sebab itu maka aqimus shalah itu harus disikapi dengan siap. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberi peluang kita untuk berleha-leha. Apalagi kalau kita kaitkan dengan perintah saum itu, perintah salat itu dengan warka'u ma'arraki'in atau hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu. Ini juga qumu, ya, bentuk lain daripada aqimu. Wa qumu lillahi qanitin. Kalau kita mengambil menyimak kalimat warka'u ma'arraki'in ini tiada lain adalah salat diusahakan senantiasa di dalam suasana berjamaah. Ada tiga pandangan tentang hal berjamaah ini dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa berjamaah salat itu yang fardu merupakan fardu kifayah. Pendapat ini sangat payah. Kenapa? Lemah sekali. Fardu kifayah katanya. Artinya cukup diwakili oleh kelompok yang lain, munfarid-munfarid saja. Di ruangan unit kerja masing-masing. Yang kedua, pandangan para ulama mengatakan bahwa sholat itu sunat mu'akkad. Ini juga masih lemah. Karena mayoritas dari jumhur ulama mengatakan bahwa sholat fardu itu berjamaahnya fardu ain. Dan ini sulit dibantah. Argumentasi mereka sangat akurat. Kenapa? Melihat pertama perbuatan Rasulullah tidak pernah meninggalkan berjamaah. Sekalipun walaupun dalam keadaan sakit payah. Sampai dipapah oleh Bilal bin Rabah. Itu salat subuh terakhir Nabi masih dipapah. Dalam keadaan beliau sangat berat. Sebelum ajal beliau merenggut dirinya. Yang kedua, bahwa kalimat warka'u marraka'in bentuknya adalah jamak untuk semua. Yang ketiga, saking pentingnya salat berjamaah itu sampai-sampai pada kondisi perang sekalipun. Perang tetap berjamaah. Bisa Bapak bayangkan? Lihat surah Al-Baqarah tentang sifat salat siddatul khawf. Salat dalam kondisi penuh ketakutan. Maka pasukan dibagi dua. Sebagian menghadapi musuh, sebagian sholat. Dan tetap dipimpin oleh panglima. Yang pada waktu itu adalah Rasulullah. Dan Allah menerangkan dengan rinci bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah dalam kondisi perang. Silakan Bapak pelajari. Nah, dengan alasan-alasan tersebut, ditambah dengan perintah dibangunnya masjid, ini juga menunjukkan kepada arti pentingnya sholat berjamaah. Di mana-mana setelah Gestapo itu berakhir, maka kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bermunculanlah musalla-musalla dari tingkat SD, SLT, SMU sampai ke perguruan tinggi di dunia pendidikan selalu ada masjid. Begitu juga di kantor-kantor termasuk kantor unit kerja kita Telkom dan juga di beberapa tempat dari perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik termasuk juga setiap orang juga mesti yang memiliki kelebihan harta punya musala kecil-kecilan. Ini tiada lain menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah minimal dua orang. Nah, untuk itu hadirin sekalian, apabila sholat digelar terus-menerus dengan kondisi berjamaah, maka tentu di samping fadilah dan pahala yang sudah sama-sama kita akui, ini juga dalam kerangka menjalin antar hablum minannas itu tadi. Salat yang dilakukan tepat pada waktunya, artinya paling tidak di dalam waktunya, ini menggelar karakter pendidikan kedisiplinan yang sangat tinggi. Dan kedisiplinan itu merupakan satu soko guru yang sangat luar biasa bagi terciptanya sebuah negara. Negara di mana kita memiliki republik yang sudah 61 tahun, usia di mana sudah banyak uzur 61 tahun itu. Kalau pegawai itu sudah lama pensiun. Jadi sudah banyak penyakit-penyakit yang muncul, ada asam maurat lah, ada rematik lah, ada itu, ada ini. Termasuk republik ini sudah 61 tahun muncul penyakit B. Kalau orang Sunda mengatakan ada beser, ada bolon, ada bolon, ada boson, ada belegug ya, ada belik, ada segala macam B. Indonesia juga sudah kena penyakit itu. Ada yang disebut dengan pituna gunung, budalna cai laut, bocorna letak atau lumpur, ya, banjir, bandang. Nah, itu sudah terasa sekali. Karena apa? Karena mungkin para penduduknya ini sudah kena berbagai penyimpangan karakter. Bocornya kas negara di mana-mana, itu juga termasuk penyakit B. Nah, kedisiplinan adalah bukan alternatif, bukan pilihan, tapi adalah aksioma, suatu kepastian. Islam telah mengajarkan kepada para individu muslim agar senantiasa berdisiplin. Nanti juga kita akan temukan kedisiplinan kita lewat saum, di mana di situ ada imsak. Begitu terdengar kumandang imsak sekalipun sedang nikmat-nikmatnya kita makan malam atau makan sahur, total berhenti. Jangan kemudian terdengar suara imsak masih mengunyah, alah kayak cana-cana nginum kagok ya. Ah, itu sudah kacau. Tidak disiplin. Para hadirin, bentuk komando ini sangat penting. Dan itu bisa dijalankan dari atasan kepada bawahan. Berbeda halnya dengan haji. Haji Allah hanya mengatakan dengan kata lillah saja. Ini ada kelonggaran. Kalau yang namanya sholat itu tidak pakai modal, maka haji itu pakai modal. Paling tidak lulus seleksi lah gitu. Modalnya. Bagi orang-orang telkom ini, kalau lulus seleksi insya Allah juga dapat uang saku dan lain-lain. Tapi yang jelas secara umum, kata lillah ini menunjukkan satu toleransi yang tinggi bagi kita yang belum haji, yang apabila memang dikira belum dapat memenuhi persyaratan dari empat hal yang harus dimiliki. Istito'ah itu terdiri daripada istito'ah dalam pengetahuan tentang haji, istito'ah dalam keprimaan sehat badan kita, sehingga kita mampu untuk bertawaf, bersa'i, dan berjalan dari maktab menuju jumrah, dan itu cukup jauh. Kemudian istito'ah dalam keberhentian, bahwa ongkosnya itu ada. Dan yang keempat istito'ah di sini adalah, yaitu tertunjangnya keamanan dan keselamatan di tempat kita berhaji. Empat ini terpenuhi berangkat. Bila tidak tahun ini, tahun depan. Jangan ditangguh-tangguh. Nah, di sini ada toleransi. Tetapi tetap pelaksanaan ibadah haji tidak lepas dari ajaran akhlak. Karena itu lebih kolosal. Di mana kita akan merasa bangga karena kita tidak sendirian. Kita banyak penganut di dunia ini, walaupun sekarang kondisi umat Islam ini masih dalam centang perenang. Kemudian tentang zakat, tentang saum, Allah tidak menggunakan komando, Allah tidak memberikan toleransi hanya dengan lillah saja, tetapi Allah menggunakan kata kataba. Apa itu kataba? Kataba itu sering diartikan dengan menulis. Tetapi secara etimologis dalam fikih bahasa, kataba itu artinya menyambungkan sesuatu dengan yang lain. Itu kataba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, terjemahan tafsirnya diwajibkan atau dipardukan atas kalian itu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, secara etimologis kata wa itu menyambungkan. Dari sini kita akan bisa mendapatkan satu gambaran yang disambungkan kira-kira apa? Seperti menyambungkan huruf dengan huruf menjadi satu tulisan, itu bahasa Arabnya kitabah. Kitabah atau kitabun. Begitu pula dalam ibadah saum yang disambungkan ini adalah tiada lain diri kita dengan Allah. Diri kita dengan sesama. Lewat ibadah yang sangat indah ini, maka hubungan keakraban kita akan semakin erat. Hubungan keakraban kita dengan Allah pun akan semakin dekat. Perhatikan firman Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada bertanya kepada Muhammad tentang posisiku pada bulan Ramadan, sesungguhnya aku ini dekat. Allah tidak menggunakan lagi kata qul, tidak. Katakanlah, tidak begitu, tidak diselang, langsung. Ini yang disebut mutawaliyah. Artinya langsung. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, tidak qul fa inni qarib, tidak ada kata qul. Kenapa itu? Ini sangat penting. Artinya langsung. Apabila di antara hamba-hambaku menanyakan tentang posisi aku Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat. Nah, di sini kedekatan akan terasa lewat ibadah saum, tersambunglah ruhiyah kita dengan Rabb kita. Pada saat orang yang saum sedang bersih daripada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat biologis. Kebutuhan yang pemuasan untuk bersih yang bersifat biologis ini ditiadakan. Begitu juga kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis atau psikologis, yang bersifat kejiwaan juga dihentikan. Hubungan-hubungan yang secara fisik material itu ditiadakan. Pada saat itu maka posisi kita hampir mendekati malaikat atau mungkin lebih. Itulah rahasianya kalimat kutiba alaikum. Oleh sebab itu, barangkali dari rahasia-rahasia ibadah yang kita kenal ini, yang kita terus pelihara ini, diharapkan muatan-muatan pemahaman pada setiap pensyariatan itu hendaklah terus digali. Terus digali, terus didalami, terus dihayati. Sehingga buah daripada setiap bentuk ibadah yang kita sama-sama lakukan itu akhirnya tercapai. Tidak hanya bersifat seremonial, hanya bersifat upacarawi, atau hanya sekedar formalitas. Tetapi tujuan yang dipetik berdasarkan keilmuan itu dapat kita miliki. Mari kita lihat. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, wa man kana maridan minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Walitukmilul iddat walitukab bukan kesana dulu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini faktor ilmu. Takwa itu bisa diraih, ya, bisa diraih pertama dengan faktor ilmu. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi pentingnya kajian-kajian ilmiah tentang masalah din ini tiada lain karena dia merupakan faktor yang bisa menggiring kita kepada peningkatan kualitas ibadah. Apa artinya sebuah ketakwaan tanpa dibarengi dengan pemupukan dari ilmu? In kuntum ta'lamun, jika kamu sudah berilmu, maka nilai-nilai saum itu akan terasa baiknya buat kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berilmu, maka saum itu akan terasa kebaikannya bagi kalian semua. Baik dari segi kesehatan maupun dari segi kehubungan antar kita dengan mitra dan juga hubungan antar kita dengan istri, dengan keluarga dan anak-anak kita. Nah, barangkali di situ pentingnya ilmu itu. Para hadirin sekalian, untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa tulisan Al-Ghazali. Ini belum dibagikan ini, karena sedang dipotokopi. Ada 5 perkara yang dapat menyempurnakan ibadah saum menurut Al-Ghazali. Di sini berbicara tentang masalah perpaduan syahwat. Karena syahwat yang ada di diri kita itu banyak. Pertama, ghaddul basar wa kaffu 'anil lisan 'alal ittisa'i fin nazar ila kulli ma yudzam wa yukrahu wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi 'an dzikrillah. Ini nanti akan dibagikan. Pertama, saum dapat digenapkan dengan menundukkan pandangan dan mencegahnya dari meluasnya pandangan kepada setiap yang tercela, kepada yang dibenci, yang akan menambah kebencian. Orang yang sedang benci kepada seseorang, terus dilihat terus, semakin kehel, semakin gereget, semakin ngewa, mungkin akan semakin genok. Dan timbullah dendam itu. Karena itu segera orang yang sedang dibenci kita alihkan pandangan kita dan kita lupakan. Serta kepada perkara yang membimbangkan, perkara yang melalaikan hati kita dari zikrullah. TV waktu sore itu jelas harus dimatikan, kecuali acaranya acara ceramah. Tapi kalau acaranya acara sinetron, ya lebih baiklah. Karena itu akan melalaikan kita dari zikrullah. Ada baiknya yang namanya ngabuburit diganti dengan banyak zikrullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, 100 kali saja. Maka seluruh keburukan kita, walaupun sebanyak buih di samudra, itu akan hapus. Ditambah dengan saum yang dengan penuh iman dan ikhlas. Sudah jelas, cita-cita kita untuk menghadapi saum adalah untuk menganulir seluruh perilaku 11 bulan. Dari sejak 1 Syawal sampai berakhirnya bulan Syaban. Yakin, 11 bulan itu sudah cukuplah kredit poin dosa-dosa kita kepada Allah dan kepada sesama. Untuk itu maka 1 bulan ini ditambah dengan Lailatul Qadar, kita punya optimisme agar keseluruhan daripada simpanan-simpanan itu bisa dihilangkan, yang sekaligus itu dihapus di dalam catatan kita di sana. Itu yang dimaksud. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah bisa saja menghapus apa yang telah dicatatkan dari keburukan dan kebaikan. Atau Allah bisa saja menetapkan. Sebab Allah tidak terikat oleh sifat yang wajib baginya. Allah tidak terikat oleh sifat wajib, tapi Allah hanya terikat, bukan terikat. Allah hanya memiliki sifat jaiz. Bebas saja. Allah mau memanjangkan umur seorang atau memendek, ya terserah Allah. Tidak menyatakan Allah umur orang ini akan 60 tahun. Lalu kalau tidak 60 tahun, Allah terikat. Tidak begitu, Allah tidak terikat dengan hukumnya sendiri. Ini adalah mutlak. Maka ketika dosa kita itu kita pintakan untuk diampuni lewat berbagai pembentukan karakter yang baik itu, dengan subhanallah wa bihamdihi waktu sore 100 kali pun, sebanyak buih di samudra itu hilang. Bukankah itu lebih baik daripada kita banyak memandang, ya maaf-maaf ya, gambar-gambar TV kita yang sudah gede-gede, yang 54 inci itu kan sudah hampir segede jelema. Ya, mungkin banyak bayangan-bayangan dari pandangan kita. Waduh, mendipoting, waduh, untuk majikan, doa segala macam lah. Jadi timbullah ngeres pikiran gitu karena pandangan ini. Ini mata. Mata itu dalam hadis disebut nadratu bisyahwat. Jadi syahwatun nazrah. Jadi selera memandang itu dikatakan dalam sebuah hadis, an-nazratu bisyahwat, memandang diiringi dengan selera, itu sahmun min sihami iblis la'anahullah. Faman tarakaha khaufan min Allah atahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Ini hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya memandang dengan syahwat itu adalah sambaran daripada iblis laknatullah. Barang siapa mampu menghilangkan memandang dengan diiringi oleh syahwat atau selera atau kabita, begitu, maka Allah akan mendatangkan bonus iman yang lain. Artinya ada tambahan iman terhadap diri orang yang beriman itu yang akan terasa kelezatannya di dalam dirinya, di dalam hatinya. Mungkin sampai hari ini saya dan bapak-bapak samalah jarang merasakan lezatnya iman. Bagaimana iman itu terasa lezat? Kalau urusan-urusan makanan ya batagoriri atau apa itu, atau urusan makanan-makanan di Bandung ya brownies ya sudah pesan orang Bandung, macam-macam makanan yang digandrungi oleh orang-orang Betawi gitu, bagi kita sudah pesan. Tapi kelezatan sesuatu yang lewat selera makan saja itu memang sudah terasa. Tapi bagaimana merasakan lezatnya iman? Barangkali kalau belum sama-sama kita merasakan lezatnya iman, karena mata ini diumbar. Ya, ada yang ninggalin ugarulis manger we kabita mesin ustadz. Begitu kan? Batuk-batuk we mah kudu lah gitu. Da jami sami itu. Begitu ngalehoy itu. Waduh, edun cai gitu kan. Atau kalau orang-orang daerah itu tuh daerah Simas itu bilang begitu lihat yang cantik cantik merokoknya ke puasa ini anjir. Wah, nah ini sudah jelas tidak akan mungkin Allah memberikan bonus ya tambahan iman pada saat itu karena seleranya sudah direfleksikan di dalam kekaguman. Nah, ini sulit ini, tapi insya Allah dengan diwacanakan dulu barangkali kita bisa belajar. Yang kedua, hifzul lisan. Nah ini syahwat yang berkaitan dengan pembicaraan. Hifzul lisan anil hadyani wal kadib wal ghibati wal namimati wal fuhsy wal husumah wal mura'i wal izami sukut wa syugli bidhikrillahi wa tilawatil Qur'an. Menjaga lidah. Nah ini, kalau bagi tukang ngobrol ini agak sulit nih. Terus nyerocos kerpuasa deh. Padahal kata saum itu sendiri artinya tidak bicara kan. Secara lughah saum itu tidak berbicara. Ketika Siti Maria mengatakan inni nadzartu lirrahmani sauman. Saya bernazar karena Allah untuk tidak berbicara, bukan saum dalam arti istilah atau syariah. Tapi arti bahasa. Sekarang lidah kita juga harus berpuasa, mata harus berpuasa, lidah harus berpuasa. Dari apa? Dari perkataan yang sia-sia. Menceritakan tentang belum naik pangkat, sudah mau naik-naik mah. Menceritakan tentang tunjangan yang tidak datang. Menceritakan THR, ya jangan THR, itu sia-sia itu. Menceritakan tentang kekayaan orang lain, paman kita yang jadi dirut apa, dan lain sebagainya. Pilihlah kata-kata yang bermanfaat. Sekiranya begitu. Juga dari kata dusta, dari mengumpat, mengguncing, mengadu domba, berkata keji, berkata jorok, atau yang disebut dengan porno, dan juga perkataan yang membangkitkan permusuhan, serta mengandung riya, dan juga sebaliknya harus berdiam diri dari menyibukkan lidah kita itu dengan zikrullah dan tilawah Al-Quran. Alangkah indahnya kalau setiap kita itu sudah punya Quran kecil masing-masing. Yang satu di mobil, yang satu di kantor. Ini bisa diprogramkan. Mirahlah Mas Saeb 11 juta paling nggak seberapa ratus perak lah, simpan di mobil satu, simpan di kantor satu, di rumah matos pugu teman ngejajar berita dibaca, koleksi terus Quran Iran, ya Quran Irak, ya Quran Cina, wah dibaca na Iran mas, ah cina nujung koleksi hilawe terus ngoleksi buka kolok, ini kacau ini. Jadi sibukkan lidah kita membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan sehingga akan menyentuh kalbu kita. Ada baiknya kalau kita punya supir pribadi, ya kemacetan itu sebenarnya tidak usah diikuti dengan kutuk gendeng. Di Jakarta itu sudah terbiasa berangkat dari rumah macet, bukan. Baca Quran, sopir terus yang untuk kurang mengawasi 4 surat sampai ke rumah. Nah, ini namanya memanfaatkan momentum. Di mana kalau kesempatan kutuk gendeng itu karena kemacetan, nah itu bisa diperkompensasikan kepada tilawah Quran. Di kantor agak selesai. Nah, begitulah seorang mukmin yang benar-benar ingin manfaatkan lidahnya untuk zikrullah. Yang keempat, nah ini masalah telinga. Kafus sam'i 'anil isgha ila kulli makruhin li'anna kullama haruma. Lianlah kulama haruma qauluhu harumal isra ilaihi walidhalika sawallahu bainal mustami wa akilis suhti al mubtab wal mustami syarikani fil ithmi, kata Rasulullah. Mencegah pendengaran kita dari mendengarkan sesuatu yang tidak disukai Allah, guncingan-guncingan, upatan-ucapan, karena setiap yang haram diucapkan maka haram didengarkan. Begitu. Setiap yang haram diucapkan seperti ghibah itu haram pula didengarkan. Oleh sebab itu Allah menyamakan antara orang yang mendengarkan dan mengumpat sama dengan pemakan bangkai. Sama dengan pemakan bangkai. Sedangkan bangkai haram. Dan yang mendengarkan umpatan serta yang menceritakan umpatan syarikani fil ismi, berserikat di dalam dosa. Nah ini mempuasakan pendengaran. Yang keempat, kaffu baqiyatil jawari anil atham minal yadi war rijli anil makari wa kafful batni anis syubuhat waqtal iftar. Ini ada kaitannya dengan masalah makan. Mencegah anggota tubuh yang lain dari segala bentuk dosa, seperti tangan, kaki, dari perkara-perkara yang diharamkan atau tidak boleh dilakukan, serta mencegah perut dari segala harta yang syubhat di saat berbuka puasa. Hati-hati berbuka puasa, jangan dengan yang syubhat. Bapak-bapak harus benar-benar menelitilah. Kalau ada makanan-makanan yang ada lisetin, lisetin itu, ya periksa itu unsur-unsur makanan yang dikemas seperti es krim, es krim atau coklat-coklat ataupun makanan-makanan yang diawetkan. Kalau ada unsur lisetinnya itu syubhat. Tapi kalau soya lisetin, insya Allah itu nabati. Menurut para peneliti yang lisetin tanpa soya itu ada diduga adanya unsur minyak instan dari BABI itu. Bukan bang ini, BABI ini, babi maksudnya. Nah itu, kalau yang subhat saja terlarang apalagi hasil pat-pat gulipat. Yang kelima, Allah yastaksir min at-ta'amil halal waqta al-iftar bihaitsu yumtali'u jawfuhu fama min wi'a'in abghadu ila Allah min batn mali'in min halal. Tidak membahayakan, tidak memperbanyak makan waktu berbuka. Begitu, sampai tidak bisa tarawih. Allah, berasa tarawih. Tinggal di sana mama ya. Awas semuanya tidak diatur. Iftar itu cukup hanya membatalkan. Namanya juga iftar. Bukan makan iftar itu. Membatalkan. Bapak iftar itu makan. Bukan. Iftar itu hanya membatalkan. Setelah batal, segera ke masjid berjamaah maghrib. Jangan seperti anak-anak puasa khatam maghrib awut-awutan. Wah, itu anak-anak itu. Kita sudah pada punya anak-anak gitu. Artinya sudah cukup sepuh. Jadi jangan ada perasaan hasin ke bagian baik aku baru dah. Jangan. Boya ya kepada ibu kita, istri kita kan sisihkanlah. Saya ini paling hobi ini. Awas jangan habis sama anak-anak. Jadi sholat khusyuk. Kalau tidak ada. Kalau tidak ada instruksi seperti itu, yang terbayang ketika sholat berjamaah itu, bawa-bawa budak beak jenis. Wah ini memang beteng intirub ini namanya. Selalu yang diutamakan itu makan. Jadi kalau cuma memindahkan jadwal saja, saum itu apa artinya? Ya cukup batal saja. Air 2-3 teguk, kurma 1 butir, berangkat ke masjid. Itu ronde pertama. Nanti pulang dari masjid baru makan. Itu pun jangan terlalu banyak karena ditunggu oleh tarawih. Kan itu. Jangan ronde pertama, kedua, ketiga sekaligus. Ya sudah kaos aja di situ. Ngegoler. Ya Allah sholah. Kewe cenalah putih. Wah gawat surawat. Ini harus ada peningkatan saum kita ini tahun 27 ini. Hadirin sekalian. Tidak ada sebuah karung yang paling dibenci oleh Allah. Kecuali perut yang penuh dengan makanan halal. Bayangkan itu hadis, ngeri sekali. Jadi tidak ada sebuah karung, Allah mengatakan karung, Rasul mengatakan karung. Tidak ada karung yang paling dibenci oleh Allah, kecuali karung kadut, itu yang penuh dengan makanan yang halal. Yang halal saja Allah tidak sukai. Ya. Iza qalla rajulut tu'ma muli'a jawfuhu nuron. Ini hadis. Apabila seseorang tidak terlalu penuh sesak perutnya, maka perutnya rongganya akan diisi dengan cahaya. Nah ini. Jadi cukuplah makan itu kalau mau enak berhenti. Nanti kan ada ronde ketiga setelah tarawih. Nah ini. Jadi ada sisa-sisa. Cikma kadikan kolok itu orang beak. Begitu. Barangkali sudah turunlah sedikit. Jadi ini barangkali aturan main ya dalam soal ini. Al-Ghazali menyentuh di dalam Ihya beliau jilid pertama halaman 278. Ini telat, ini panitia ini membagikannya. Kenapa ini? Saya sampai nunggu-nunggu begini. Ya, sedangkan waktunya sudah habis ini. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan dari tahun ke tahun peningkatan kualitas ibadah kita diharapkan dengan taufik Allah semakin dapat dirasakan. Semakin dapat dirasakan. Tidak lain kesemuanya itu berkat ilmu yang sama-sama kita miliki dari kajian-kajian lewat majelis-majelis alim dan juga bacaan-bacaan kita dari buku-buku yang berharga. Demikianlah semoga kita bisa dipertemukan Allah dengan Ramadan yang akan datang. بارك الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.